Terima kasih kepada pengurus masjid utamanya dan Pak Janto sebagai pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kabar? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri lalu bangkit menuju kekuatan kita agar kita menjadi pemenang sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya umat Islam di Indonesia ini. Tema waktu subuh ini memang agak sedikit berat, tapi saya pikir sanggup karena ini waktu subuh, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pikiran kita sedang kuat-kuatnya. Saya akan mengajak kita semua untuk menjadi pemenang. Pemenang yang dimaksud adalah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita perhatikan belakangan ini memang kondisi Islam dan umat Islam di belahan dunia manapun mengalami tekanan, intimidasi, bahkan pemorak-porandaan negeri-negeri muslim. Namun posisi umat seakan-akan belum juga mendapatkan momentumnya untuk kembali bangkit dan meraih kejayaannya. Namun saya berharap kita semua tidak putus asa, tidak kehilangan kepercayaan diri terhadap agamanya, dan yang paling penting adalah berusaha keras untuk menjadi umat yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena rumus menang cuma satu. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah wal fath. Menang itu cuma satu rumusnya. Kalau Allah menolong kita. Jadi rumus menjadi pemenang adalah bagaimana caranya bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ini yang harus menjadi evaluasi terbesar di setiap gerak langkah, di setiap perjuangan-perjuangan kita. Tentu Islam sebagai din selalunya tinggi dan selalunya mulia. Tapi apakah Islam mendapatkan tempat mulia di mana muslim itu berada tergantung kepada muslimnya. Apakah muslimnya itu kemudian mendapatkan pertolongan Allah atau tidak? Apakah ada usaha secara individu dan secara kolektif dari mukmin muslimin dalam berjuang untuk mendapatkan pertolongan Allah atau tidak? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Dan apabila telah datang pertolongan Allah kepadamu, jadi telah datang idza jaa fi'il madhi, apabila telah datang kepadamu, bukan akan datang, telah datang kepada kamu nasrullah, pertolongan Allah, wal fath wal futuhat, dan penguasaan wilayah, kemenangan total, tamkin dinikum, dieksiskannya, dijayakannya agama kamu sehingga kamu bisa menegakkan agama kamu sepenuhnya. Jadi dari sini jelas sekali rumusnya, untuk menang, untuk eksis, untuk jaya menegakkan agama, jika Allah yang tolong kita. Karenanya rumus mendatangkan pertolongan Allah juga sederhana. In tansurullah yansurkun wa yuthabbit aqdamakum. Ini rumusnya. Jika kamu menolong Allah, jika kamu memenangkan Allah, apa maksudnya menolong Allah? Allah tidak perlu pertolongan. Maksudnya adalah jika kamu menolong agama Allah, memenangkan agama Allah, jika kamu memprioritaskan aturan-aturan Allah dengan semua resikonya, maka Allah akan tolong kamu dan menangkan kamu, dan diteguhkannya pendirian kamu, dikuatkannya jiwa kamu, dan diberikannya kepada kamu kemenangan. Dan dilemahkannya hati lawan kamu. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kamu tidak akan kehilangan apa-apa jika kamu sudah ditolong Allah dan dekat Allah. Orang yang dekat Allah tidak akan kehilangan apa-apa. Sebaliknya, apapun yang didapati oleh seseorang dengan cara menjauh dari Allah, dengan mengkhianati agama Allah, dengan mengkhianati perintah dan larangan Allah, dia tidak akan pernah dapat apa-apa. Dia hanya seorang pecundang. Saudara-saudara muslimin dan muslimat yang berbahagia, sekarang ini sedang berlangsung yang namanya Clash of Civilization, pertarungan peradaban antara peradaban barat yang materialistik dengan sistem kapitalis, dengan peradaban timur dengan ideologi ateis, dengan sistem sosialis dan komunisnya. Ini tengah berlangsung. Sumatera Barat, yang penduduknya merupakan saksi sejarah terhadap perlawanan kekuatan-kekuatan ini di muka bumi, 2017 ini adalah generasi yang sedang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap sebagaimana orang-orang tua Anda dulu, pejuang-pejuang dan penegak agama Allah, dari Sumatera Barat ini akan lahir juga generasi-generasi baru seperti pendahulunya, yang memerdekakan dan menyelamatkan Indonesia dari berbagai macam kolonialisme, penjajahan, invasi, serangan kaum penjajah dengan kekuatan akidah, kekuatan ilmu, dan kekuatan ibadah. Mudah-mudahan lahir lagi dari bumi Minangkabau ini. Takbir. Siap bangkit? Bismillah. Begini caranya kalau ingin menjadi pemenang. Para ulama terus berpikir keras, apa kira-kira yang menjadi penyebab kekalahan umat Islam ini. Terakhir semalam saya melihat di TV, walau saya sudah mendapat kiriman dari beberapa tokoh di Timur Tengah, Amerika sudah menempatkan kedutaan besarnya di Yerusalem. Dan itu berarti legitimate lah, sah lah hal untuk saat ini Yerusalem sebagai ibu kota Israel Zionis itu. Dan itu berarti pengumuman kemenangan total Yahudi di muka bumi. Itulah puncak mereka. Gerakan Zionis, kembalinya orang-orang Yahudi merebut kembali perbukitan Zion yang merupakan puncak kejayaan mereka. Disinilah puncaknya di masa kita sedang hidup ini. Dunia Islam hanya mampu mengeluh. Pada saat yang sama, Yaman dan Syam hancur sehancur-hancurnya. Padahal kalau kita buka hadis-hadis tentang fadha'il Syam wa fadha'il Yaman, keutamaan negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang 4 negara. Jordania, Suria, Lebanon, dan Palestina. Wattini wazzaituni, demi bumi tin di Syam, Syam Sagir, dan demi bumi zaitun di Syam, Syam Kabir, Palestina. Syam Sagir itu Damaskus, Suria, dan Syam Kabir adalah Palestina. Tempat yang mulia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Saat ini porak-poranda. Hadis-hadis yang menggambarkan tentang fadha'il Syam wal Yaman disebutkan ahlul Yaman ahlul rizq, ahlul Syam ahlul rizq, wa ahlul Yaman ahlul madad. Ketika Islam jaya di Mekah, ada dua penyangga utama. Muslimin dan muslimat di Syam adalah orang-orang kaya yang dermawan, yang memberikan segala kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh Islam. Sementara Yaman terkenal dengan kekuatannya yang pasang badan dengan semua ilmu peperangannya. Yaman sebagai induk semua orang Arab sejak awal menjadi benteng penting tegaknya agama Allah di muka bumi. Sekarang bagaimana nasibnya di Suriah? Hancur. Irak dulu, ulama-ulama itu belum tinggi ilmunya kalau belum kuliah sampai ke Baghdad di Irak. Belum tinggi ilmunya kalau belum berguru dan mengambil ilmu ke Basrah di Irak. Kalau belum sampai ke Kufah di Irak. Sekarang apa yang terjadi dengan Irak? Hancur. Indonesia akan menjadi target. Karena kezaliman, kekufuran yang sedang dan tengah merajalela ini tidak akan membiarkan Islam tegak. Upaya-upaya mereka yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka akan berjuang sekuat tenaga mematikan cahaya Allah. Cahaya Allah adalah kitabullah. Cahayanya adalah dinullah, agama Allah. Cahayanya juga adalah mukmin dan mukminah yang menegakkan agama Allah, yang berpegang teguh kepada ahdullah, janji Allah, dan yang menjalankan isi-isi daripada kitabullah wa sunnata rasuli. Semua cahaya ini akan dipadamkan, tapi insyaallah di Indonesia wa ya'ballah. Mudah-mudahan Allah enggan dan tidak menghendaki cahayanya mati di Indonesia. Illa yutimma nurah. Tapi juga kita berharap mudah-mudahan Allah sempurnakan agamanya, disempurnakannya cahaya di Indonesia ini. Allahumma. Bagaimana caranya? Ulama menyimpulkan penyebab kelemahan kita adalah lemahnya kita dalam beri'tisam billah. Wa'tasimu bihabalillah. Ternyata kelemahan mendasar kita adalah kurang teguhnya kita berpegang pada tali Allah. Apa itu tali Allah? Kurang teguhnya kita, kata ahli tafsir, sebagian yang mengatakan, kurang teguh kita berpegang pada ahdullah, janji Allah kepada kita, atau janji kita kepada Allah. Lemah ikatan janji kita kepada Allah. Wa'duhu wa wa'iduhu, ikatan janji agar kita senantiasa mentauhidkan dia, la ilaha illallah, lemah. Pagi beriman, sore kafir lagi. Malam beriman, paginya kafir lagi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kenapa bisa seperti ini umat Islam? Karena menjual agamanya untuk kepentingan agama yang sedikit, untuk kepentingan dunia yang sedikit. Ini penyebabnya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Wa natubu ilaih. Wa natubu ilaih. Ini penyebabnya. Lemahnya i'tisam billah. Lemahnya kita dalam berpegang pada agama Allah. Lemahnya kita berpegang pada aturan-aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agama seperti yang digambarkan oleh sebagian para ulama hari ini. Katsirum ma yastakhdimuna al-Islam wa qalilum ma yakhdimuhu. Katsirum ma yastakhdimuna al-Islam, sebagian besar orang-orang Islam yang beragama Islam hanya memanfaatkan agamanya untuk kepentingan dunianya. Sedikit orang Islam yang berjuang hanya untuk kepentingan agamanya. Astaghfirullah. Wa natubu ilaih. Ini penyebabnya. Ini penyebabnya kenapa kita lemas. Apa kekayaan yang kurang dari dunia Timur Tengah itu? Sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber daya alam, sampai kepada lingkungan, suhu dan kondisi alam sudah Allah berikan semuanya. Jumlah kita pun hampir 1,7 miliar di muka bumi. Kenapa kelompok kecil yang menguasai kita? Lemahnya kita beri'tisam billah. Lemahnya pegangan kita kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Tadi saya sebutkan ahdullah. Yang pertama, janji kita kepada Allah. Yang kedua, agama Allah, kata sebagian ahli tafsir. Dan yang ketiga, kitabullah. Lemahnya kita berpegang pada tali Allah. Kita hanya mampu mengemis pada PBB. Kita hanya mampu berteriak dan berdemo, memprotes. But the show must go on. Donald Trump dengan peci Yahudinya mendatangi tembok ratapan. Dunia Arab dan dunia Islam Timur seakan-akan begitu kecil. Ini penyebabnya. Lemahnya kita berpegang pada kitab Allah wa sunnata rasulih. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita menang? Apa yang harus kita lakukan supaya dari awal ini kita bangkit? Wa atasimu bihablillahi jami'an. Semua harus berpegang kepada tali Allah dulu. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara kedua. Jangan berpikir alternatif lain. Tidak ada lagi. Wa'tasimu. Semuanya berpeganglah. Dan kembali berkomitmen ulang terhadap janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari hal yang paling sederhana. Jadilah pria tangguh, jadilah perempuan tangguh. Mulai dari apa? Dari hal yang paling sederhana, berdoa dulu kepada Allah. Dan jangan pernah putus asa dalam berdoa. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Katakan seperti dikatakan oleh Zakaria. Kita masih punya kekuatan doa. Dan doa ini ajaib. Dan doa itu silahul mu'min, senjata utamanya seorang mu'min. Tapi kebanyakan kita ini doanya juga tanpa harapan. Usai sholat berdoa semua angkat tangan, tapi tidak tahu apa yang dibaca. Yang satu lagi berharap tapi tidak berdoa. Ada lagi, dan ini kebanyakan, tidak berharap kepada Allah, tidak juga berdoa. Yang bagus adalah berharap juga berdoa. Ini air. Molekul-molekulnya itu seperti CD yang mampu merekam informasi. Semakin tinggi harapan saya kepada Allah, maka semakin kuat pula pesan yang diterima oleh molekul-molekul air ini. Semakin kuat doa yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Ibnu Qayyim, sebaik-baik zikir, sebaik-baik doa adalah alladhi yubashirul qalb, yang sampai ke hati dan itu kemudian membawa pesan. Maka energi air ini berbeda dengan air yang lain. Dan doanya orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah dengan harapan yang tinggi, menembus 7 lapis eskalasi langit. Seperti Zakaria, Rabbi inni wahanal azmu min wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa imra'ati 'aqira. Tuhan, aku enggak mungkin punya anak, Tuhan. Mustahil. Kenapa? Tulang belulangku sudah rentah. Rambutku pun sudah memutih. Artinya apa? Tua sudah. Tapi aku ingin punya anak, Tuhan. Tapi masalahnya, Tuhan, istriku juga mandul. Ada 3 tembok besar, 3 barir, 3 penghalang. Dan ini semua yang disebut dengan kemustahilan. Mustahil punya anak. Tulang lemah, rambut beruban, istri mandul. Doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepadaku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Yang ingin saya garis bawahi adalah doanya Zakaria. Min ladunka, dari sisimu, datangkanlah kepadaku seorang anak, tapi dari sisimu, jangan dari sisiku. Ini bentuk i'tisamillah lewat doa dulu. Yakin gak dengan doa kita sendiri? Yakin gak? Seyakin apa? Lebih yakin mana? Bapak-bapak, anak saya sedang dirantau. Dan hidup dia sekarang dirantau sedang kekurangan. Lebih yakin yang mana? Transfer uang supaya anak tidak menderita, atau lebih yakin doa yang membuat dia bisa sejahtera? Mana yang paling kuat? Nah, yang tidak punya uang ya doa. Yang punya uang kirim duit. Jadi ikhtiarnya lebih kepada otaknya sendiri. Yang tidak punya dua-duanya tawakal, dia bilang. Ini salah. Makanya sabar itu ada dua jenis sabar. Ada ikhtirari, ada ikhtiari. Ada orang yang terpaksa memang harus sabar karena tidak berdaya. Tapi ada sabar yang tingkatnya lebih tinggi. Ulama menggambarkan begini. Ketika Yusuf dilempar ke sumur, ya terpaksa harus sabar. Betul gak? Karena tidak berdaya. Tapi ketika digoda oleh Zulaikha, ini bisa sabar bisa tidak di sini. Kalau bapak-bapak pilih sabar atau tidak? Jawab pak. Disuruh jawab kok ketawa. Pilih sabar atau tidak pak? Gimana sabarnya pak? Jadi yang satu sabar iftirari, memang terpaksa harus sabar, bagaimana lagi? Yang kedua ikhtiari, bisa memilih untuk sabar atau tidak bersabar. Itu yang lebih tinggi adalah yang ikhtiari kata ulama. Di mana dia bisa memilih untuk sabar atau tidak sabar. Tapi dia berdoa kepada Allah dan dia tidak pernah lelah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berjanji pada dirinya, "Wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Tuhan, aku tidak akan pernah mengeluhkan doaku. Aku tidak akan pernah kecewa dengan apapun, yang penting tugasku berdoa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ketika aku berdoa, aku tidak pernah memikirkan wilayah Tuhan. Apa itu? Dikabulkan atau tidak dikabulkan, enggak penting bagiku. Karena yang aku tahu, kalau aku sudah ditakdirkan mampu berdoa, berarti sudah disiapkan itu jawaban doaku. Jadi obsesiku, upayaku adalah bagaimana aku terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Tapi kalau doa saja sudah malas, mana mungkin pertolongan Allah datang. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa yang paling penting kalau umat Islam mau menang. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Cukup, artinya ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa muslimin dan muslimat, ampunkan pula dosa-dosa mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Insyaallah, ini juga ikhtiar saya. Apa kira-kira doa yang harus saya bacakan untuk mendatangkan pertolongan Allah dan mendatangkan kemenangan? Penyebab semua persoalan adalah dosa-dosa kita sendiri. Kalau Allah sudah ampunkan dosa-dosa dan muslimin muslimat mau mendoakan saudaranya, insyaallah akan datang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Walaupun umat Nabi Nuh itu sudah kacau balau, sudah pada tingkat kemusyrikan yang paling tinggi sejak Adam alaihissalam sampai generasi yang keenam Idris alaihissalam, tidak ada kemusyrikan di muka bumi. Sudah ada dosa, bahkan sudah ada pembunuhan sejak zaman anak Adam, Qabil dan Habil, tapi belum ada kemusyrikan pada saat itu. Kemusyrikan itu muncul pada masa Nuh alaihissalam. Itulah karenanya Nuh bukan seorang nabi saja, tetapi dia adalah rasul pertama. Kana an-nasu ummatan wahidah, fabatsallahu nabiyyin. Ini peristiwanya Nuh alaihissalam. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Nuh, karena umatnya sudah sampai pada puncak ketidakmanusiawiannya. Allah turunkan solusi. Nuh, solusi terakhir dari semua kelemahanmu sebelum turun azabku. Azab Allah itu datang bisa dua kemungkinan. Langsung Allah yang menyiksamu, atau Allah menggunakan tangan saudaramu sehingga kamu diperangi oleh saudaramu. Kamu diperangi oleh musuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Solusinya adalah, ini solusi nubuwah menghadapi kacaunya kehidupan sosial di tengah orang-orang beriman. Istaghfiru rabbakum, memohon ampunlah atas dosa-dosamu kepada Tuhanmu, maka dia akan mendatangkan hujan untukmu, dan hujan itu penuh keberkahan yang membuat hartamu akan bertambah banyak, anak keturunanmu pun akan menjadi kuat, dan disiapkan lagi oleh Tuhanmu kebun-kebun yang baru berikut sungai-sungainya supaya kebun-kebunmu maksimal hasilnya, maksimal panennya. Jadi jamaah rahimakumullah, untuk i'tisam billah, kalau ingin menjadi yang pribadi yang kuat hubungan dengan Allah, sekarang mulai dari memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan jangan memikirkan diri sendiri, karena perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an, mohonkan ampun dulu dosa-dosa saudara-saudara kita. Jangan cuma yang masih hidup, yang sudah wafat pun mintakan ampun. Yang kedua, setelah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa yang penuh keyakinan, kita harus ingat bahwa untuk menang rumusnya tadi, kalau datang pertolongan Allah. Allah hanya menolong kita pertama kalau kita menolong agama Allah, memenangkan agama Allah. Dan pertolongan Allah itu datang yadullahi ma'al jama'ah. Kekuatan Allah akan datang pada satu kelompok yang berjamaah. Pertolongan Allah turun kepada innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang bersaudara atas dasar iman, bukan atas dasar kesukuan. Dan salah satu syarat berukhuwah, bersaudara, adalah tidak mengkhianati saudaranya. Dan diantaranya juga, kalau ingin persaudaraan kita kuat, tidak boleh ada ghillun ikhwanan. Kalau ingin bersaudara, enggak boleh ada rasa hiqd, dengki, dendam terhadap saudara. Tidak mungkin terjadi persaudaraan sesama mukmin kalau masih ada iri, dengki, benci dan dendam di dalam hati kita. Mohon kepada Allah. Apa doanya? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Apa awalnya doanya? Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Inilah proses persatuan yang utuh. Inilah proses persatuan yang bisa mendatangkan persaudaraan. Inilah proses persaudaraan yang sesungguhnya, yang bisa mendatangkan kekuatan dari Allah, dan kamu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap bersaudara karena sesama mukmin, bersaudara karena sesama muslim. Kalau itu terjadi, lalu kita memelihara persatuan, insyaallah kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang kita masih harus terus mengevaluasi diri. Kadang kita pelit terhadap saudara, malas bersilaturahim, takut memaafkan orang lain, tidak mau berkorban untuk kepentingan agamanya. Wal'iyadzu billah. Tidak akan kuat umat Islam selama dia tidak menjalankan prinsip-prinsip ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman saja yang bisa menegakkan persaudaraan itu. Tanpa iman tidak bisa. Karena itu di kesempatan subuh ini, kuliah subuh biasanya gak lama ya, ini udah kelewatan, udah berapa menit ini, coba udah berapa menit rekamannya, berapa menit atau mati-mati dari tadi. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga umat Islam dikuatkan dan dimenangkan oleh Allah. Walaupun kalau kita mau evaluasi, ya Allah, nanti ketika kita meninggal dunia pasti ditanya nanti di akhirat, wahai hamba Allah, di zaman kamu Islam sedang rendah serendah-rendahnya, di zaman kamu Yahudi sedang kuat sekuat-kuatnya, apa yang kamu lakukan untuk agama Allah? Kamu akan ditanya itu. Wahai orang Indonesia, lihat pendahulu kamu, dulu tidak tinggi sekolah mereka, dulu tidak ada jenderal berbintang 7 di Indonesia dulu, tapi mereka bisa membuat Indonesia kaya raya dan bisa membuat Indonesia bersatu, dan Indonesia negara begitu luas di muka bumi saat ini. Kenapa mereka bisa? Justru di zaman kamu tanah kau jual, air kau jual, udara kau jual. Di zaman kamu justru Indonesia lemah, di zaman kamu justru Islam pada kondisi lemah. Apa jawaban kamu kira-kira nanti di akhirat? Maaf Tuhan, maaf apa? Innal ladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadhafina fil ard. Orang-orang yang mati dalam keadaan zalim, malaikat mendamprat mereka. Hei, kok bisa kamu mati dalam keadaan seperti ini? Kok bisa? Hai muslim, kok bisa kamu hidup tenang-tenang seperti ini sementara agamamu dinistakan? Bagaimana mungkin kamu bisa mati dalam keadaan terhina seperti ini, wahai muslim? Saya tidak tahu. Seandainya kita nanti berjumpa dengan arwah para pahlawan, kira-kira tunduk atau tegak leher kita? Di zaman kami setiap jengkal tanah Indonesia kami korbankan dengan darah dan nyawa. Tapi di zaman kamu enak saja kau jual sesuka hatimu. Di zaman kami udara kami jaga dengan darah dan nyawa kami, dengan doa kami yang tidak pernah henti, dengan semangat kami yang senantiasa membumbung ke langit Indonesia. Di zaman kamu udara kamu pun diambil oleh orang lain. Apa yang kamu lakukan? Astagfirullahaladzim wa natubu ilaih. Wahai pemuda-pemuda Minangkabau, bangkitlah, kalian keturunan orang-orang hebat. Wahai pemuda-pemuda Minangkabau, bangkitlah, kalian keturunan para pahlawan. Wahai pemuda-pemudi Minangkabau, bangkitlah, kalian keturunan para ulama. Wahai pemuda-pemudi Minangkabau, bangkitlah, dari sini dulu Indonesia dibangkitkan. Entah apa argumentasi kamu kelak ketika kamu berjumpa dengan para pahlawanmu. Atau jangan-jangan kamu sudah terserang penyakit akut yang bernama aluhan, cinta dunia dan takut mati. Cepat keluar jika itu ada pada dirimu. Beristighfarlah, bertobatlah, bangkitlah menjadi manusia baru, manusia merdeka dengan la ilaha illallah. Bangkitlah, bertaubatlah, menjadi manusia baru yang mengatakan Muhammadun Rasulullah. Sekarang lihat cahaya, tataplah dan katakan, tidak ada sesembahan yang hak untuk saya sembah melainkan Allah. Tidak ada yang lebih saya cintai melebihi Allah. Tidak ada yang lebih saya takuti melebihi Allah. Tidak ada yang saya harapkan melebihi Allah. Tidak ada yang boleh saya sandarkan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, tidak ada jalan hidup kecuali jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Allahumma salli wa salli wa barik alaihi. Ini saja, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.